saat doho mabata sungguh akan ansal kui saya tahu rimasti rohaku saya guri puro boyo berubah ada kerancua ube apa disifat mi sementara menyendiri.